wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Tadi sampai mana ya, ayat ya? Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Qul kanal bahru midadan. Katakanlah seandainya lautan dia menjadi tinta di kalimati Rabbi untuk menulis kalimat Rabbku. Dan afidal bahru, maka akan habis lautan tadi yang jadi tinta. Qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum habis ditulis kalimat Rabbku. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami tambahkan dengan semisal itu pula, dengan semisal lautan itu pula yang menjadi tinta, habis laut, air laut untuk jadi tinta, kalimat Allah masih banyak. Qul innama fil ard, qul walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Seandainya di bumi pohon-pohon semua yang ada di bumi sebagai tintanya. Wal bahru yamudduhu min sab' min ba'dihi sab'atu abhur. Dan lautan, dan ditambah lagi 7 lautan yang semisal di yang dibuka bumi ini semuanya menjadi tintanya. Ma nafidat kalimatullahi, maka tidak akan ada habis-habisnya untuk menulis kalimat Allah. Innallaha azizun hakim. Allah Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Allah lah yang yatakallam bima yasha, dengan apa yang Allah kehendaki. Yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumiit. Dia yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Yudabbiru, dia mengatur alam semesta ini. Bila bidayatin, tanpa awal. Wala nihayatin, tanpa akhir. La ya'lamu la ya'lamu wa la yuhsi kalamahu, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang dapat menghitung kalamullah. Illa huwa, kecuali dia. Wa min kalamihi al-azim, di antara kalamnya Allah yang azim adalah Al-Qur'an al-azim alladhi anzalahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman nazala bihi ruhul amin, ya, dibawa turun oleh ruh al-amin yang terpercaya. Ala qal, yaitu Jibril, ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada kalbumu, ya, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nazala bihi ruh, yakni Jibril alaihi salatu wasalam, war ruh. Ya. Al-Amin wasafahu bil amanah. Allah mensifati Jibril dengan amanah. Karena Jibril alaihi salam amin aminun ala wahillah. La yazilu bihi wa la yanqus. Karena Jibril orang yang amanah dalam mengemban wahyu Allah, tidak menambah sedikit pun, tidak mengurangi. Bal yuballighuhu kama amara Allahu jalla wa ala. Bahkan Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an tersebut, menyampaikan Al-Qur'an tersebut sebagaimana Allah perintahkan. Wasafallahu bil amanah, maka Allah mensifati Jibril dengan amanah. Hadza tawsiqun li sanadil Qur'an, maka inilah tawsiq sebagai penguat akan sanad Qur'an. Annahu min riwayati Jibril al-Amini an Rabbih subhanahu, bahwasanya Al-Qur'an ini riwayat Jibril yang amin dari Allah. Ballaghahu li Muhammadin, yang beliau sampaikan kepada Al-Qur'an tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu, wa ballaghahu Muhammadun li ummatihi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu menyampaikan Qur'an ini kepada umat. Warawathu ummatuhu anhu, dan umat meriwayatkan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu, sebagaimana dalam ayat yang lain, innahu laqaulu rasulin karim wa huwa wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya, sesungguhnya itu adalah ucapan rasul yang mulia, itu adalah dari rasul yang mulia Jibril, ya, dan itu dia beliau, dan itu bukanlah ucapan apa namanya, ucapan penyair, sedikit sekali kalian mengimani. Wala biqauli kahin, itu bukan pula ucapan dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat. Tanzilum mir rabbil alamin, Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabbul alamin. Walau taqawwala alaina, seandainya dia Nabi Muhammad SAW mengada-ngadakan ya kebohongan atas nama kami yakni Muhammad SAW. Minal aqawil, dari berbagai ucapan kami, la akhadna minhu bil yamin, maka kami akan pegang dia pada tangan kanannya, yakni bil kuwah, dengan kuat. Wa ahlaknahu, dan kami binasakan dia. Summa laqata'na minhul watin, kemudian kami akan potong-potong urat lehernya tadi. Allah Musa. Wa huwa irqul hayat, yaitu urat kehidupan akan dipotong-potong oleh Allah. kalau Nabi SAW berani mengada-ngadakan atas nama Allah. Ailan taqamallahu, yaitu Allah akan membalasnya jalla wa'ala, minhu asyadil intiqami, dengan balasan yang sangat dahsyat. Lau taqawwala ala Allahi jalla wa'ala, seandainya Nabi SAW mengada-ngadakan, ya, mengada-ngada, membuat kedustaan atas nama Allah. Fahada tausikun lisan dari Quran, maka inilah penguat akan sanad Quran, bahwasanya ini adalah dari annahu min riwayat Muhammad SAW an Jibril anillah, bahwasanya adalah riwayat Nabi Muhammad SAW dari Jibril, dari Allah. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi, tidak ada kebatilan dari depan dan dari belakang Al-Quran tersebut. Tanzilum min hakimin hamid, yang diturunkan dari Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Hamid, Hamid maha terpuji. Fahuwa kalamullahi minhu bada'ah, maka di Al-Quran lah kalamullah, dari Allah lah Al-Quran itu berasal. Au takallamallahu bihi subhanah, ay, yaitu Allah yang berbicara dengan Quran. Fahuwa bada'ah minhu la minal lawhin mahfud, maka Al-Quran itu dari Allah, bukan dari lawhul mahfud. Ya, sebagaimana dikatakan oleh kaum Jahmiyah, ya, orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi dari lawhul mahfud. Ya, bal minallah, bahkan Quran itu dari Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'udu, darinya lah Quran itu berasal dan kepadanya lah Quran nanti akan kembali. Nanti di akhir zaman Allah akan angkat semua mushaf ke langit, dan Allah akan hilangkan semua hafalan-hafalan Quran yang ada di kalbu-kalbu hamba menjelang hari kiamat kelak. Di akhir zaman, di akhir zaman nanti ketika ya amal-amal sudah dipinggirkan, ketika pengamalan Quran sudah, ya, sudah apa namanya, sudah tidak diperdulikan lagi. Yurfa, Al-Quran diangkat, minal masahib, dari mushaf-mushafnya, wa minas surur, ataupun yang dihafal di dada-dada rijal manusia. Fala yujadu minhu fi syai'in minhu syai'un fil ard, maka tidak didapati sedikit pun Al-Quran di muka bumi. Wa dzalika idza uttilal amalu bih, yang demikian jika ya Al-Quran tadi sudah tidak diamalkan. Ya, fi akhir zaman inda qiyamis saah, di akhir zaman ketika hari kiamat kelak. Masnawen. Oh, ya silakan silakan, tafadhol. Makan sambil itu ya. Nah. Kemudian qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, wa huwa kitabullahil mubin, Al-Qur'an adalah kitabullah yang mubin. Nah, baca tafadhol di sini. Ya, Zaki Zaki. La kalama ghairihi, wa huwa al-Qur'an, wa huwa al-Qur'an, wa huwa al-dhikru al-hakim, wa huwa al-huda wal-bayan, ila akhiri asma'il Qur'ani al-azim, mimma yadullu ala azimatihi, li'anna azamatihi, li'anna syai'a ila kathurat asma'uhu wa sifatuhu dalla ala azamatihi. Kitabullah al-mubin alladhi bayyana fihi subhanahu wa ta'ala ma yahtaju al-ibadu, bahwa al-mubinu bimakna bahwa mubinun mubinu bimakna bayyana bimakna bayyinun bimakna bayyinun wadhifun fasihun, bahwa mubinun bimakna bayyinun bima yahtaju bihi an-nasu min umuri dinihim wa dunyahim, bahwa kitabun azimun syamilun jami'un la tafna al-tafna ajaibuhu wala tanfadu ulumuhu. Nah, baik. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka huwa kitabullah, Al-Quran adalah kitabullah, kalamullah, inilah Quran. Asma'un katsiratun lah. Ya, Al-Quran memiliki nama yang banyak. Dia ada nama Kitabullah. Kenapa? Karena dia maktub tertulis di Lauhul Mahfud, juga tertulis di Lauhul Mahfud. Ya, maktubun fil masahib, juga tertulis di musab-musab. Makanya nama kitab. Kitab itu maknanya maktub. Wa huwa kalamullah. Maka dia namanya kalamullah, lian Allah takallama bihi, karena Allah berbicara dengannya. Jalla wa ala la kalamu ghairi. Ini bukan kalam selain Allah. Yaitu Al-Qur'an. Wa huwa Al-Furqan, ini nama Qur'an Al-Furqan. Namanya lagi apa ada? Adz-Dzikrul Hakim. Namanya Qur'an apa lagi? Hudal wal Bayan, huda wal bayan ila akhiri asma'il Qur'an al-'azim. Dan nama-nama yang lainnya. Mimma yadullu ala 'azamatih, yang menunjukkan keagungannya. Lianna syai'a idza katsurat asma'uhu wa sifatuhu dalla 'ala 'azamatihi. Karena sesuatu hal apabila namanya, sifatnya itu banyak, maka ini menunjukkan akan keagungannya. Baunya udah nyamber ke sini nih. Hah? Rih khatib. Rihnya khatib. Kitabullahil mubin. Ya, alladhi bayyana fihi ma yahtajuhu al-ibadu, yaitu Al-Qur'an dinamakan kitab mubin, ya, karena Allah menjelaskan di dalam Qur'an apa yang dibutuhkan oleh para hamba. Mubin yang maknanya bayyin, jelas, wadih, ya, gamblang, fasih. Oh, mubin bimana mubayyin. Mubin maknanya yang dijelaskan. Lah. Nanti gampang. Ya. Li anna syai'a, mana lagi tadi? Tuh dikasih pempek buyar itu. Mana tadi? Bimana mubayyin lima yahtajuhun nas min umuri dinihim wa dunyahum. Karena Al-Qur'an menjelaskan apa yang dibutuhkan manusia dari perkara dunia, agama mereka. Ya, maka Al-Qur'an kitab yang agung, syamilun, yang mencakup, jami'un, menghimpun segala hal. La tafna ajaibuhu, yang keajaibannya tidak akan pernah habis. La tanfadu ulumuhu, yang ilmu-ilmunya tidak pernah mengering. Nah. Kemudian Syekh Ibn Qudamah mengatakan wahabluhul matin wasiratuhul mustaqim tanzilu rabbil alamin. Al-Qur'an ini yang talinya kokoh, yang jalannya mustaqim, lurus, diturunkan rabbul alamin. Nah. Baik, Mas Arif baca nih tiga matan ini. Penjelasannya. Al-Muwassil. Al-Muwassil ilayhi subhanahu wa ta'ala. Tanzilu bil'alamin. Qala jalla wa ala wa innahu al-Qur'an latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ala qalbika litakuna minal munzirin. Bi lisanin arabiyyin mubin. Hadhihi awsafu al-Qur'an تنزيل الكتاب من الله فهو منزل من الله غير مخلوق كما تقول الجميع قبل حفظ الله بل هو منزل من الله تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه السلام. نعم. Habl, tali, ya, ma'ruf ini ya, dikenal. Ya. Wa huwa ma yuta'allaqu bihi linnajati wassalamati minal khatar. Itu yang diikatkan pagi tadi untuk keselamatan. Ya, untuk najah, keselamatan, kesuksesan, keselamatan dari bahaya. Maka Quran hablullah, tali Allah. Wa'tasimu bihablillah, dan berpeganglah teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an semuanya, wala tafarruqu, jangan kalian berpecah belah. Maka hablullah tali Allah adalah Al-Qur'an. Ya. Au wal Islam, atau tali Allah itu adalah Islam. Dalam hadis disebutkan wa hablullahil matin, tali Allah yang kokoh. Alladzi tarafuhu biyadillah. Yang sudutnya itu adalah dengan tangan Allah. Ya, atau tarafnya, sudutnya dengan tangan-tangan kita. Maknanya man sara ala nahjihi wa sala ila Allah. Siapa yang berjalan di atas metode tersebut, maka dia akan sampai kepada Allah jalla wa ala wa naja, dan dia akan selamat. Ya, kemudian di mata Quran inilah siratal mustaqim. Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim. Allah berfirman wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini adalah jalanku yang lurus. As-sirat adalah secara bahasa thoriq, jalan. Namun yang dimaksud di sini adalah Quran. Ya, atau dikatakan maksudnya adalah Rasul, atau yang dikatakan maksudnya Islam. Kul wal kullu haqqun, semuanya ini benar. Ya, Quran adalah siratullah, sirat Rasul, sirat Islam. Yaitu at-thoriqu al-muwassilu ilaihi subhanahu. Itu jalan yang akan menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran ini tanzilu rabbil alamin. Diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Tanzilu rabbil alamin. Allah taala berfirman wa innahu ay Quran. Quran tersebut tanzilu rabbil alamin. Diturunkan dari Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan oleh ruh itu Jibril yang terpercaya, yang sangat amanah. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ke kalbumu agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Hada awsaful Qur'an, hadihi awsaful Qur'an. Inilah sifat-sifat Qur'an yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, yang diturunkan dari sisi Allah, yang diturunkan dari Allah yang Maha Hakim, Maha Hamid. Diturunkan Al-Quran ini, kitab ini dari Allah, bahwa munazzalun, maka dia diturunkan dari Allah Ta'ala, ya, bukan makhluk sebagaimana dikatakan jamiah, semoga Allah memburukkan mereka. Bahkan Quran munazzalun min Allah, diturunkan dari sisi Allah. Takallamullahu bih, Allah berbicara dengannya. Wa anzalahu ala rasulih biwasitati Jibrilah. Allah menurunkan, ya, Quran tersebut kepada Rasulnya dengan perantara Jibril. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin. Allah menurunkan Quran tersebut kepada Jibril ya roh yang amin, kepada kalbu sang penghulu ros para rasul, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Munazzalun ghairu makhluqin, Al-Quran itu turunkan bukan makhluk. Minhu bada wa minhu wa ilaihi yaudu. Dari Allah lah Quran itu berasal, dan kepada Allah lah Quran itu akan kembali. Edward. ومن بلغه القرآن وهو يفهمه qamat alai al-hujjatu wa la udhur lahu. Wah, mantap ini Edward. Enggak ada udhur. Nah, terus bilugatil Arabi allati hiya aftahu lugati bal bilugati Quraisyin allati hiya aftahu lugatil Arabi wa huwa fasihun wa aftahu lugati lugatul Arabi wa aftahu lugatil Arabi lugatul Quraisyin allati nazala biha al-Qur'an al-Karim wa la aftaha min al-Qur'ani al-Azim fi alfazihi wa kalimatihi wa ma'anihi munazzal min Allah jalla wa ala la min al-lawhil mahfuz bal min Allah jalla wa ala li anna Allah dhakara hadha fi ayatin kathiratin tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin tanzilun min hakimin hamid tanzilul kitabi min Allahil azizil alim la min al-lawhil mahfuz fa lam yuqfadh jibril min al-lawhil mahfuz kama taquluhu al-mudari'atu wa innama talaqqahu jibrilu anillahi jalla wa ala. Baik, nah, makanan udah datang semuanya, habis ini break bentar ya. Pada antum resah ya, masih si Paris nih mukanya udah melas ya. Baik, dari mana tadi? Qala ta'ala Allah berfirman ala qalbika kepada qalbumu. Khitab ini, arah pembicaraan ini diarahkan kepada Rasulullah SAW. Litakuna minal mundiri, agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Litunziron nas, agar engkau memberikan peringatan kepada manusia dengan Quran al-Azim ini. Ya. Maka Quran adalah hujjatullah jalla wa ala ala ibadih kepada para hambanya. Wa uhiya ila hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha. Dan diwahyukan kepadaku Quran ini agar aku memberikan kepada peringatan kepada kalian dan siapa saja yang sampai kepadanya. Wa huwa, maka Quran itu adalah hujjatullah ala ibadih, hujjah Allah kepada para hambanya. Inilah pernyataan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim juga di Madarijus Salikin. Ya. Faman balaghahul Qur'anu, maka siapa Qur'an yang sudah nyampe kepadanya? Qur'an sudah nyampe ini maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan di buku beliau yang lain, yaitu yang ada artinya Qur'an, yang dia sudah tahu artinya. Yang dia sudah tahu artinya. Nah, nanti sekarang dia tahu artinya, apa ada Qur'an artinya ada, namun dia enggak mau tahu. Nah, ini bukan jahil yang dianggap, ini jahil yang mu'rid, yang berpaling. Ya, jahil itu ada yang mu'rid, ada yang ghairu mu'rid. Nah, para ulama yang memberikan uzur bil jahil itu ialah jahil yang bi ghairi mu'rid, yang tanpa berpaling. Artinya memang enggak tahu gitu. Nah, kalau yang sekarang enggak mau tahu, Quran ada, terjemah ada, YouTube ada, wasilah dakwah ada, dia enggak mau tahu. Nah, ini mu'rid namanya. Ini yang berpaling, yang ini yang tidak diberikan udzur. Ya. Kecuali dia memang betul-betul enggak tahu kenapa baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman, enggak ada akses dakwah, enggak ada informasi tentang Islam. Nah, ini baru ya yang seperti ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan diberi udzur, bahkan dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di kitab beliau Muqdim Muhtaj, ya, Fikih Madhab Syafi'i di Syarah Minhaj Talibin, ya, di kitab Kitab Riddah, di pembahasan Kitab Riddah, ya, bahwasanya udzur kesyirikan dalam Madhab Syafi'i masih kecil, ya, masih kecil, kemudian gila, ya, mabuk enggak dapat udzur, masih kecil, gila dan dipaksa. Bagaimana dengan jahil? Kata Al-Khatib Asy-Syirbini, kalau dia baru masuk Islam atau dia tinggal di tempat yang jauh dari kaum muslimin sehingga enggak dapat akses informasi Islam, baru dia yang diudzur. Selain dari itu, la yu'dzaru bil jahl dalam madhab Syafi'i dan 4 madhab dan 3 madhab yang lainnya. Nah, mana lagi tadi? Hah? La udhra lahu, tidak ada udhur baginya. Ya, lau arada qamat alaih. Nah. Kemudian bilughatil Arab, Quran ini dengan bahasa Arab, alati hiya afsahul lughat, yang bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling fasih. Ya. Bal bilughati Quraisy. Ya, bahkan dengan bahasa Quraisy, alati hiya afsahul lughatil Arab, yang bahasa Quraisy adalah bahasa Arab yang paling fasih. Wa afsahul lughat, wa afsahul lughati lughatul Arab, bahasa yang paling fasih adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab yang paling fasih adalah bahasa Quraisy. Yang dengan bahasa Quraisy inilah Al-Qur'anul Karim turun. Maka tidak ada yang lebih fasih dari bandingkan Quran. Ya, dalam seluruh lafaz, kalimat dan maknanya. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, munazzalun min Allah. Quran ini diturunkan dari Allah Jalla wa Ala, la min law minal lauhil mahfud, bukan dari lauh mahfud. Namun dari Allah Jalla wa Ala, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, hal ini di ayat yang sangat banyak. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Mir rabbil alamin, dari Allah Rabbul alamin. Tanzilun min hakim. Hakim itu Allah yang Maha bijaksana. Hamid yang Maha terpuji. Tanzilul kitab minallahil azizil hamid alim. Nah, lebih jelas lagi. Quran ini diturunkan dari Allah yang aziz, Maha perkasa lagi Maha lauhul mahfud, bukan dari lauhul mahfud. Falam ya'khudhuhu Jibrilu minal lauhul mahfud. Jibril tidak mengambil Quran dari lauhul mahfud, kama taquluhu al-mubtadi'atu. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli bid'ah, wa innama talaqqahu Jibrilu anillahi ta'ala jalla. Wa innama talaqqahu Jibrilu anillahi jalla wa ala. Namun Jibril mengambilnya dari Allah jalla wa ala. Ya. Break dulu sebentar, kita lanjut lagi. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah,